Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla kerana memberikan kita semua nikmat, terutama sekali nikmat iman dan Islam. Dan semoga Allah SWT memelihara kita di dalam iman dan Islam yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehinggalah kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan demikian. Amin. Amin. Dan alhamdulillah, kita masih di dalam bab sabar di dalam kitab Riyadhus Salihin, di mana telah kita baca beberapa buah hadis yang dibawa oleh pengarangnya, iaitu Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, tentang bab sabar. Hadis yang terakhir kita ambil adalah kenaan dengan hadis qudsi bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah ataupun apabila aku telah menguji hamba-Ku dengan mengambil dua matanya, maka dia bersabar, maka Aku akan gantikannya dengan syurga. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ini antara bab sabar apabila ditimpa musibah. Dan telah kita katakan bahawa ini adalah antara kesabaran yang amat perlu di bagi seorang yang beriman, kerana di dalam kehidupan orang yang beriman itu tidak akan terlepas daripada dua perkara, sama ada perkara yang menyenangkannya ataupun perkara yang menyusahkannya, yang buat dia benci dan sebagainya, yang kita namakan musibah. Jadi perlu ada kesabaran di situ. Dan antara perkara yang amat menyedihkan seseorang itu apabila dia hilang dua pandangan matanya. Tapi jika dia bersabar sebagaimana dalam hadis tersebut, Allah SWT menjanjikan akan menggantikannya, tetapi di hari kiamat kelak dengan syurga. Dan tentu sekali nikmat syurga itu lebih daripada segala-galanya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la mawdi'u sawti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat cabut seorang kamu di syurga lebih baik daripada dunia seisinya. Hadis dalam Bukhari. Hadis yang berikutnya adalah hadis ke-35 dalam kitab muka surat 165. An Atha ibn Abi Rabah qala li ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ala urika imra'atan min ahli al-jannah, faqultu bala. Qal hadhihi al-mar'atu sawda, atat an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam faqalat, inni usra' wa inni atakashaf, fad'ullaha li. Qala in syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaki. Faqalat asbir, faqal inni atakashaf, fad'ullaha an la atakashaf, fada'alaha. Muttafaqun alaih. Faqalat yang kedua tu bukan qalat, buang dia punya tak. Faqalat inni atakashaf. Baik, maksudnya diriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah radhiyallahu an. Dia berkata, Ibnu Abbas bertanya kepadaku, "Maukah kamu jika aku perlihatkan seorang wanita yang menjadi penghuni syurga?" Aku menjawab, "Bala, sudah tentu." Ibnu Abbas berkata, "Wanita berkulit hitam itulah yang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, sesungguhnya aku diserang penyakit ayan dan aurat saya terbuka kerananya. Oleh kerana itu, mohonkanlah agar penyakitku disembuh." Maka mohonlah kepada Allah, kalau kita nak terjemah lebih tepat lagi, kepada Allah li, mohonlah kepada Allah agar penyakitku disembuh. Nabi SAW bersabda, "Jika sekiranya kamu mau bersabar, kamu akan mendapatkan syurga. Sekiranya kamu mau sembuh, aku akan mendoakan kepada Allah semoga dia berkenan menyembuhkan penyakitmu." Wanita itu berkata, "Baiklah, aku akan bersabar." Dia melanjutkan, "Tetapi auratku terbuka kerananya. Oleh kerana itu, mohonlah kepada Allah agar auratku tidak terbuka." Maka akhirnya Nabi pun mendoakan untuknya agar auratnya tidak terbuka. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh ataupun dikeluarkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin ini dalam bab sabar, amat jelas menerangkan tentang kisah amaliyah, yakni yang berlaku, yakni mengisahkan tentang kesabaran salah seorang daripada hamba Allah Subhanahu wa taala di kalangan para sahabat. Jadi berkata Atha' bin Abi Rabah seorang tabi'in yang besar. Maksudnya dia adalah di kalangan tabi'in yang senior daripada ulama Mekah. Baik, ramai ulama-ulama lain mengambil ilmu daripada Atha' bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Dan beliau ini adalah anak murid cemerlang daripada gurunya iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengajar di kota Mekah. Jadi pada suatu hari berkata Ibnu Abbas kepadaku, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ala urika imra'atan min ahli al-jannah, maukah kamu atau maukah engkau, yakni wahai Atha, aku tunjukkan engkau seorang wanita yang menjadi calon penghuni syurga. Jadi ini adalah soalan atau pertanyaan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, syekh kepada Atha. Jadi soalan ini kalau nak ikutkan tak ada apa-apa kaitannya dengan masalah hadis ataupun masalah dunia, masalah agama ataupun akhirat, seorang daripada ahli syurga. Tapi di sini Ibnu Abbas bertanya kepada muridnya Atha kerana ingin beliau mengambil pelajaran daripada hal ataupun sebab wanita ini menjadi ahli syurga. Jadi jawab Atha' bin Abi Rabah, bala, ini bahkan aku ingin melihatnya. Jadi dia bukan setakat nak lihat saja siapa tu ahli syurga, siapa tu bukan ahli syurga. Jadi mereka ini, kata ulama, para salafus soleh, mereka bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran, yakni kebaikan, yakni apa juga amal kebaikan, bahkan orang-orang yang melakukan kebaikan, ahlul khairi, ahlul fadl, ahlul ta'am. Jadi mereka suka ingin melihat orang-orang yang membuat kebaikan. Maka kata Ibn Abbas, hadihil mar'ah as-sauda, ini ataupun wanita yang berkulit hitam ini, atatin Nabi SAW. Jadi orangnya adalah seorang wanita pertama, kemudian kulit wanita ini adalah hitam dan tidak disebutkan namanya, nama wanita tersebut, dan menunjukkan bahawa wanita ini bukan daripada kalangan orang yang dihormati, disanjungi ataupun kalangan bangsawan bahkan, tapi adalah orang biasa, bukan orang biasa lagi, orang yang tidak diindahkan oleh kebanyakan orang. Tapi beliau ini, kata Ibn Abbas, adalah ahli syurga. Persoalan yang dibawa oleh Syekh Taimin rahimahullah taala, apa hukumnya? Bolehkah kita katakan bahawa fulan bin fulan adalah ahli syurga ataupun fulanah binti fulan adalah ahli syurga? Jadi kata ulama, tidak boleh kita mengatakan secara spesifik dengan namanya bahawa orang ini ahli syurga, kecuali kita ada dalil, yakni dikhabarkan kepada kita oleh nas, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apakah orang ini ahli syurga ataupun tidak adalah satu perkara gaib. Tak ada orang yang mengetahuinya kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Baik. Tetapi di sana terdapat sifat-sifat ahli syurga yang dikhabarkan dalam Al-Quran, dalam hadis. Itu kita boleh katakan siapa yang bersifat seperti ini, yang solat, yang puasa contohnya, meninggalkan maksiat, yang berbakti kepada kedua ibu bapa dan lain-lain lagi, mereka ni adalah ahli syurga. Ya boleh. Tapi nak katakan orang ini nama dia fulan bin fulan ahli syurga, tidak dibolehkan. Kerana kita telah berkata-kata tentang Allah dengan tanpa ilmu, dan itu perkara yang haram. Jadi menunjukkan bahawa Ibnu Abbas mempunyai ilmu, khabar daripada Rasulullah SAW bahawa wanita ini betul-betul ahli syurga. Jadi beliau pun menerangkan buktinya, atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pernah, wanita ini pernah datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahawa wanita ini seorang sahabiyah, sahabat wanita. Jadi tak semestinya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang kulit putih, orang Arab. siapa saja yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada Rasulullah SAW dan meninggal dunia dalam keadaan beriman juga, maka dia dikirakan sebagai sahabat. Itu istilah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dan kebanyakan ahli hadis, kalau bukan semua ahlul hadis. Jadi tak kira sama ada dia jumpa Rasulullah SAW sekejap saja, walaupun sesaat, sama ada dia tak boleh lihat Rasulullah SAW sebab dia buta, yang penting dia jumpa Rasulullah SAW. Sama ada dia riwayatkan sesuatu hadis daripada Nabi SAW ataupun tidak, dia dikira sebagai sahabat. Nah, itu istilah yang khas. Adapun sahabat daripada sudut bahasa, mungkin orang yang selalu bersama-sama dengan orang lain, dah dikenal akan kelakuannya dan sebagainya, itu memang sahabat daripada sudut makna bahasa lain. Tetapi untuk istilah yang ini, untuk sahabat-sahabat Nabi SAW, dia khusus siapa saja yang melihat Rasulullah SAW dalam keadaan beriman. Baik, jadi wanita ini datang jumpa Rasulullah SAW dan dia bertanya, inni usra'u wa inni atakasyaf. Sesungguhnya aku usra' ditimpa diserang penyakit ayan. Usra' maknanya di ada penyakit sawan, ayan agaknya sawan bahasa Indonesia ni. Dan ketika itu aku akan terbuka, yakni akan terbuka auratku atau kasyaf. Al-kasyaf maknanya tersilap ataupun tersingkap. Kita tak sebutkan auratnya, tapi kita faham bahawa takasyaf maknanya pakaiannya akan terbuka sehingga ternampak auratnya. Ketika apa? Ketika dia dalam keadaan sawan. Fad'ullah li, maka berdoalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah untukku. Jadi tak disebutkan doa apa yang dia nak, tapi kita faham, Nabi SAW pun faham, fad'ullah li, doakanlah untukku, maknanya dengan melihat akan keadaanku tadi yang telah aku sebutkan tadi, aku ada penyakit dan auratku terbuka, maka doakanlah untuk. Terdapat kata-kata ulama tentang hal ini, apakah wanita berkulit hitam ini meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, dan itu memang zahir sebab dia kata fad'ullah li, permintaan daripada wanita tersebut, ataupun wanita itu meminta kepada Nabi SAW untuk berdoa bukan untuk menghilangkan penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, tetapi mungkin untuk meminta agar auratnya tidak terbuka, tidak tersingkap ketika dia dikena penyakit. Dan yang ketiga, memang dia minta agar dua-duanya sekali, tidak dikena penyakit maka dengan itu auratnya tidak tersingkap. Kalau kita perhatikan permintaan wanita ini, dia menyebutkan dua perkara. Satu, penyakit yang dia alami, penyakit sawan. Satu lagi adalah keadaan beliau ketika ditimpa penyakit, iaitu tersingkap aurat. Dan ini tidak lain menunjukkan waraknya wanita ini dalam bab, sekurang-kurangnya dalam bab apa? Dalam bab menjaga aurat. Dan ini adalah sifat yang mulia bagi seorang Muslim dan Muslimah, lebih-lebih lagi kepada seorang wanita, iaitu menjaga aurat. Kemudian tentang sawan ini, usra, kata Syekh Fahmi rahimahullah ta'ala, kita lihat dalam syarahnya muka surat 167, penyakit ayan atau sawan ni ada dua macam. Yang pertama, penyakit sawan kerana rosaknya salah satu saraf badan. Berarti ini merupakan penyakit badan yang boleh, tidak tu kita kena cancel, yang boleh disembuhkan oleh para doktor fizik dengan memberikan ubat-ubat penenang atau menghilangkannya sama sekali. Jadi ini ada kena-mengena dengan urat saraf. Bila terkena penyakit ini maka dia akan hilang kawalan terhadap badannya, bubui mulutnya ke dan sebagainya. Dia lakukan perkara-perkara yang dia tidak sadar sampai pingsan mungkin, atau kata-kata yang bukan-bukan. Yang pernah saya bertemu seorang teman seperti itu, tengah jalan, tepi jalan, tiba-tiba saja dia datang sawan dia. datang sama tu terbaring dekat dekat pavement tu. Kalau kita tak ada, mungkin dia dah jatuh ke apa ni, ke tengah road, tengah jalan. Dia memang selalu kena macam tu. Tidak dipastikan lah sawan dia sawan mana satu eh. Tapi yang penting ada orang yang kena penyakit sawan ni, lagi budak-budak. Yang ini boleh diubat oleh doktor, boleh diperiksa dan sebagainya. Dan kata sebahagian ulama, antaranya Imam Bukhari, memasukkan hadis ini di bawah bab, bab man yusra' minar rih. Ini bab orang yang dikena terkena sawan disebabkan angin. Siapa kata ni? Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Di bawah hadis ni, di bawah tajuk bab orang yang disawan disebabkan angin. Maka kata ulama, kata Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, angin di sini adalah inhibasu rihin ghalizah fi manafidh ad-dimagh, iaitu tertahannya angin yang keras, yang tebal di kita katakan pores ataupun tempat-tempat masuknya otak. Di sana ada angin di tempat otak tu, dia tak dapat keluar, dia tertahan di situ sehingga dia menyebabkan otak itu tidak berfungsi, kemudian dia hilang kawalan, maka dia jatuh sakit. Ini kata ulama yang diketahui daripada zaman Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, dah 1000 tahun dulu. Mereka tahu ada penyakit sawan seperti ini. Yang ini adalah penyakit tabi'i. Kemudian penyakit yang kedua ataupun yang penyakit sawan yang kedua adalah kerana kerasukan jin dan syaitan. Jadi ada jin yang merasuk tubuh manusia dan menguasainya hingga dia pingsan dan tidak sadar walaupun dipukul dengan keras sekalipun. Jadi ini adalah dua jenis penyakit sawan. Di dalam hadis tidak diketahui mana satu. Tapi seolah-olah Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berpendapat bahawa orang ni, ini wanita ini, penyakitnya bukan penyakit masuk syaitan, tapi penyakit sawan apa ni biasa. Baik, ada pun syaitan, kalau jin yang merasuk dalam tubuh manusia, dia boleh berbicara dengan lidah orang yang disawan itu, dan kita boleh mendengar perkataan dengan dan bicara orang itu sebenarnya datang daripada jin. Yang berbicara adalah jin. Maka dari itu anda dapati suaranya dan logat bicaranya berbeza, tidak seperti suara dan logat yang biasa ketika dia sedar. Kerana yang berbicara itu pada hakikatnya adalah jin. Dia pun ada bangsa agaknya daripada tempat lain. Kalau daripada Siam, dia cakap dialek Siam agaknya. Kalau dia daripada jin Jawa, Jawa lah dia cakap. Walaupun yang kena orang Arab di Madinah pun ada orang kena apa? Kena merasuk jin. Yang cakap apa ni? Cakap orang Jawa. Maknanya ada orang Jawa hantar sampai kan? Sampai ke Madinah. Tak tahu dia naik kapal terbang ke, ikut dia pakai pasport apa, tak tahu. Jadi ini memang diketahui. Kadang-kadang dia cakap, kadang-kadang dia tak cakap. Kadang-kadang dia beritahu kenapa dia masuk dalam badan orang ini. Kadang-kadang dia tak beritahu. Ini memang kita boleh baca di dalam syarah Syekh Uthaimin rahimahullah ta'ala. Dan tentang masalah kesurupan ini, yakni rasukan jin ini, banyak dalil yang membuktikan, baik dalil dari Al-Quran dan Sunnah maupun wakil. Okey, perkara yang berlaku. Jadi dalam Quran dalilnya kata Syekh Uthaimin rahimahullah ta'ala dalam surat sebelah, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba, dia tidak akan berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Minal mas, lantaran penyakit gila. Jadi menunjukkan bahawa dalam Quran ada mengatakan bahawa syaitan itu boleh merasuki seseorang sehinggakan dirinya tu dah macam tak, macam orang yang tidak betul. Jadi ini adalah perumpamaan orang yang makan riba. Kemudian dalam sunnah pula dalilnya daripada riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, bahawa ketika Rasulullah SAW berada dalam salah satu perjalanannya, beliau berpapasan, yakni telah bertemu dengan seorang wanita yang membawa bayinya yang kesurupan, yang kena sawan. Maka wanita itu membawa anaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berbicara dengan jin itu dan jin itu pun menjawab. Ini berkata-kata dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu jin itu keluar. Maka ibu bayi itu memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas tindakannya. Ini dinamakan ar-ruqyah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan para ahli ilmu juga berbicara dengan jin ketika ada orang yang kena sawan kesurupan. Mereka berbicara dengannya. Di antara mereka adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi ada kisah-kisah tentang hal ini yang diriwayatkan daripada Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, muridnya. Beliau menjelaskan bahawa satu hari ada seorang yang kerasukan jin dibawa kepada beliau. Maka beliau membacakan ruqyah jampi-jampi kepada jin perempuan itu. Yang jampi di sini adalah ayat Al-Quran dan doa-doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, jin dia adalah jin perempuan . Seraya berkata, tahu takutlah kamu kepada Allah dan keluarlah. Jin perempuan itu berkata, saya senang lelaki ini dan saya mencintainya. Ini uhibbu. Jadi ini antara sebab jin masuk ke dalam badan orang. Biasanya dia suka pada orang tersebut. Kadang-kadang dia tak suka pun dia masuklah. Tapi kalau dia suka tu yang dia masuk. Jadi kalau awak ni ada daya tarikan, kalau boleh jangan ada daya tarikan lebih sangat sampai jin pun tertarik. Jadi kalau dia lelaki yang masuk jin perempuan, kalau dia perempuan yang masuk mungkin jin lelaki. Jadi Syekh berkata kepadanya, tetapi dia tidak mencintaimu, keluarlah. Jin perempuan tu berkata, saya ingin naik haji bersama, sayang betul nak haji sama-sama. Syekh berkata, dia tidak ingin naik haji bersamamu, keluarlah. Jin perempuan itu menolak. Maka beliau membacakan ruqyah ayat Al-Quran kepadanya dan memukul lelaki itu dengan pukulan yang keras hingga tangan Syekhul Islam kesakitan kerana kerasnya. Banyak dipukul. Ini antara dalil bagi mereka yang membolehkan meruqyah dengan cara demikian. Baik, ketika jin perempuan itu keluar, akhirnya dia keluar dan lelaki itu tersadar. Maka dia berkata, mengapakah saya sampai di tempat Syekh? Jadi sebabnya apa? Waktu dia, sebelum dia sakit itu, dia kat tempat lain agaknya. Di rumahnya ke, di kedainya. Jadi dia tak tahu kenapa dia ada di sini. Mereka pun menjawab, subhanallah, tidakkah kamu merasakan pukulan beliau yang keras kepadamu? Dia menjawab, saya tidak merasakan pukulan apa-apa. Jadi menunjukkan bahawa ini antara dalil bagi orang yang membolehkan memukul orang yang dirasuki jin jika jin tak mau keluar. Sebab kalau dia pukul pun dia tak pukul orang tersebut, sebenarnya yang rasa sakit adalah jin tersebut. Kalau itulah cara nak keluarkannya, wallahu a'lam. Ada pukul dengan sapu apa, penyapu lidi, ada dengan apa semuanya. Jadi kata sebahagian orang, tidak perlu kita buat demikian, bahkan tak boleh kita buat demikian. Kerana tak ada contohnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana yang diperintahkan, yang ditunjukkan hanyalah kita membaca apa? Ayat-ayat Al-Quran, doa-doa yang warid. Dan dengan itu dah mencukupi sebenarnya. Wallahu'alam. Baik. Kemudian masih banyak lagi contoh-contoh lain yang menjelaskan tentang kesurupan semacam ini. Jadi penyakit ayan, yakni sawan ini, ada ubatnya. Dan cara untuk menghindari pun ada. Cara untuk mencegahnya pun ada. Maknanya kalau dah terkena, kita boleh hilangkannya. Kalau belum kena pun boleh kita elakkannya. Dia ada dua cara disebutkan di sini. Yang pertama adalah membaca wirid-wirid yang disyariatkan. Itu kita kena ambil perhatian, wirid-wirid yang mana? Wirid-wirid yang disyariatkan. Apa makna disyariatkan? Maknanya yang ada dalam syariat, ditunjukkan dalam syariat, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat datang daripada siapa? Daripada ustaz, ustazah, daripada syekh. Atau bukan daripada sahabat, bukan, datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya syariat. Ulama mengambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada hadisnya, hadisnya sahih ataupun hasan, maka kita baca zikir tersebut di waktu sore maupun petang. Sore petang. Jadi maknanya waktu siang ataupun petang. Okay. Yang boleh diketahui dalam buku-buku ahli ilmu, banyak kitab-kitab melainkan tentang zikir-zikir yang disyariatkan. Siapa tahu antara kitab yang paling masyhur, yang paling besar tentang zikir-zikir ini? Kitab Al-Azkar. dan terkenal dengan nama Al-Adhkar An-Nawawiyah, sebab pengarangnya adalah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sendiri. Kitabnya amat besar, dimuatkan ke dalam kat dalam situ apa, ayat-ayat Al-Quran, dalil-dalil dan juga amalan-amalan, doa-doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi harus diperiksa sanad, yakni riwayat hadis-hadis tersebut, kerana tak semuanya hadisnya sahih. Hadis-hadis yang dibawa oleh Imam Nawawi, kerana pada beliau hadis-hadisnya sahih. Dan beliau juga adalah ulama hadis. Bagi orang yang mentaklid Imam Nawawi rahmatullah tak ada kesalah. Tapi bagi orang yang apa ni ada kemampuan untuk mengkaji sanad-sanadnya daripada ulama-ulama daripada kitab-kitab lain, maka kalau didapati riwayatnya tidak sahih, maka ditinggalkan, ditinggalkan. Dan terdapat sebuah kitab yang mentakhrijkan, yang mengeluarkan sanad-sanad yang terdapat di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, iaitu karangan Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Itu nama kitab dia. Kitab dia besar juga, besar. Nak takhrijkan hadis dia ada dalam 4-5 jilid. Nataijul Afkar fi takhriji al-Afkar, ahadith al-Afkar, Nataij al-Afkar. Kitab ni telah dicetak baru-baru ni. Kalau tak ada zikir tersebut, doa tersebut dalam kitab Al-Afkar yang besar ni, carilah kat kitab lain. Kalau kat kitab lain pun tak ada, kita rasa bahawa hadis ataupun doa ini tidak disyariatkan. Itu kita yang kita apa ni, kita boleh confirm lah. Kalau dah tak ada dalam kitab ulama-ulama hadis ni, maknanya ni bukan daripada hadis lah, ni karangan orang saja. Dan boleh tak kita beramal dengan karangan orang, zikir-zikir pagi petang secara khusus daripada orang-orang yang mengarangkan ni? Tak boleh. Sebab kita diperintahkan untuk mengikut apa? Mengikut syariat. Baik, di antaranya kita baca ayat kursi ini, wirid-wirid yang sahih. Barang siapa membacanya pada malam hari, maka Allah akan tetap menjaganya sampai besok pagi, dan tidak akan didekati oleh syaitan hingga dia bangun. Ada lagi dengan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Dan sebuah hadis dari Rasulullah SAW dijelaskan bahawa hendaklah manusia giat membaca ketiga surat itu, ini surah itu, baik di waktu pagi maupun petang. Dan hal itu termasuk salah satu cara untuk menolak gangguan jin. Kalau budak-budak tak boleh baca, kita bacakan untuk dia. Yani ada beberapa isti'adzah, yani doa-doa minta perlindungan, dan kita bacakan untuk anak-anak kecil. Bagaimana yang datang dari Nabi SAW, yang dibacakan kepada cucunya Hasan dan Hussein. Baik, yang kedua, cara pengobatannya kalau dah terkena jin juga adalah jika seorang itu kerasukan jin, maka bacakanlah ayat-ayat Al-Quran kepadanya untuk menakut-nakutkan jin tersebut, untuk mengingatkannya dan meminta perlindungan kepada Allah hingga jin itu keluar. Jadi perkara yang disebutkan oleh Syekh Al-Amin ini untuk menakut-nakutkannya, mengingatkannya dan minta perlindungan kepada Allah sampai jin itu keluar. Ini adalah niat yang perlu ada pada orang yang membacanya. Dia bukan baca macam baca dalam solat ataupun baca ibadat tilawah saja. Jadi dia baca ada niat, baca dia untuk ruqyah. Jadi setiap amalan dengan niat. Jadi inilah niat-niat kita bila kita baca, pasal kita nak ubatkan orang yang kena saban. Jadi untuk menakutkan dia, ingatkan dia, sebab jin boleh faham apa yang kita baca daripada Al-Quran. Dan kita minta kepada Allah SWT untuk apa ni, supaya jin ini keluar daripada badan tersebut. Kita habiskan sedikit lagi. Hadis ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW kepada wanita itu, jika kamu mau maka bersabarlah sehingga kamu akan mendapatkan syurga. In syi'ti sabarti walakil jannah. Maknanya kalau kamu mau. Kalau kamu tak mau, tak apa. Jadi ini antara lafaz menunjukkan bahawa ada tidak diwajibkan perbuatan ini. Apa dia? Minta aku berdoakan untukmu. Sebab apa? Dilepaskan kepada pilihan, kepada kehendak wanita tersebut. In syi'ti, jika engkau mahu. Jika kau mahu, aku akan berdoakan. Kalau kau tak mahu aku doakan, okey, kau akan dapat syurga. Jadi apa yang diminta oleh wanita tersebut, apa yang dia mahu? Dia mahu bersabar. Dia tidak mahu Nabi SAW doakan untuknya supaya disembuhkan penyakit. Jadi dalam hadis ini terdapat dalil atas keutamaan sabar, dan kesabaran merupakan sebab seorang masuk ke dalam syurga. Wallahu muwaffiq. Kita sama lagi huraian hadis ini. Kita lihat muka surat 165 sekali lagi. Jadi kata wanita tersebut kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya aku ni diserang penyakit sawan dan auratku tersingkap, maka doalah kepada Allah untukku. Jadi kita tahu bahawa kalau aurat tersingkap dalam keadaan tidak sedar, haram atau tidak haram hukumnya? Tidak haram tentu. Sekali lagi, yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang yang dia tidak mampu. Tentulah dia tidak sadarkan dirinya. Jadi Rasulullah SAW seolah-olah bila mengatakan, jika engkau mahu engkau bersabar dan kau dapat syurga, jika engkau mahu aku doakan, menunjukkan bahawa kalau tersingkap juga kau tidak berdosa. Dan biasanya tak ada orang nak pergi tengok wanita yang kena sawan sampai ternampak aurat ni. Orang kalau lihat orang yang kena sawan dalam keadaan berbuih mulutnya, contohnya dalam pingsan, lelaki yang melihatnya lebih rasa kesian daripada melihatnya dengan syahwat tu asal. Tetapi tetap wanita tersebut mempunyai sifat fitrah pada wanita, iaitu sifat malu. Dia tidak mahu auratnya terlihat. Jadi minta pada Nabi SAW untuk mendoakannya. Baik, kemudian in syi'ti sabarti walakil jannah. Jika engkau mahu, engkau bersabar dan kau akan mendapat syurga. Jadi ini kata-kata janji daripada Rasulullah SAW. Kau sabar, kau dapat syurga. Dan janji Nabi SAW tentu sekali datang daripada wahyu Allah SWT. Jadi secara spesifiknya, wanita ini kalau dia bersabar, dia pasti akan dapat syurga. Maksudnya tidak dilihat lagi kepada amalan-amalan lainnya. Kerana Rasulullah SAW telah janji kepada dia, kerana satu perkara saja engkau akan dapat syurga. Adapun hadis-hadis yang bersifat umum, siapa buat gini dapat gini, siapa buat gini dapat gini, dapat syurga contohnya, dia kena lihat juga perkara-perkara lain. Ada tak penghalang-penghalang dia daripada dia dapat syurga? Kalau kat sana dia ada buat dosa-dosa lain, dia ada buat salah kepada orang lain, kepada ibu bapa contohnya. Jadi walaupun dia buat satu amalan yang dijanjikan masuk syurga, ada penghalang-penghalangnya dan itu akan diserahkan kepada Allah SWT. Tapi dalam hadis ini, itu yang ditunjukkan oleh Ibn Abbas ataupun yang difaham oleh Ibn Abbas, Nabi SAW telah janji secara khusus kepada wanita ini, jika engkau bersabar dalam kes ini, engkau pasti akan dapat syurga. Jadi kita tahu selepas itu wanita itu minta memilih untuk bersabar. Jadi sebab itu kata Ibn Abbas, inginkah engkau aku tunjukkan wanita ahli syurga? Ini dia. Baik, wa in syi'ti da'utullaha an yu'afiyaki. Kalau engkau mahu, aku doa kepada Allah untuk menyembuhkan engkau. Dan ini menunjukkan bahawa segala-galanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha kuasa. Perkara seperti ini tidaklah susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang mentakdirkan bahawa wanita ini sakit sawan seperti ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang mampu mengangkat bala ini juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan tauhid. Tauhid rububiyah dan juga tauhid ibadat. Bahawa segala-galanya adalah milik Allah SWT, ditakdirkan oleh Allah SWT, dan kita tauhidkan Allah SWT dalam hal demikian. Dia bukan datang, walaupun datang daripada syaitan, walaupun datang daripada apa, angin ke apa ke, urat saraf ke otak dan sebagainya, tetap daripada apa, daripada takdir Allah SWT, Allah yang tentukannya. Kalau dia datang daripada syaitan, juga daripada Allah SWT. Jadi Allah SWT sajalah yang boleh mengangkatkannya. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT. Faqalat asbir, aku sabar. Itu pilihan wanita tersebut. Kita tak tahu dah berapa lama wanita ini sakit sawan. Mungkin lama, zahir dia dah lama. Baik, kemudian berapa lama lagi dia akan hidup? Maknanya kalau tidak disembuhkan oleh Allah SWT, dia akan terus menerus dengan penyakit ini. Tetapi oleh kerana besarnya kesabaran wanita ini, dan besarnya keimanan, ya, keinginannya untuk mendapatkan syurga, cari keridaan Allah SWT, dia sanggup bersabar atas ujian ini. Jadi itu sebab dibawakan di sini di dalam bab sabar. Jadi dia pilih untuk sabar walaupun dia akan kena penyakit cawan tu tak tahu berapa kali dalam satu hari. Tetapi beliau masih lagi meminta Rasulullah SAW, inni atakashaf, sesungguhnya auratku akan tersingkap. Jadi jangan doakan aku untuk disembuhkan, tapi auratku tetap tersingkap ni, maka doalah kepada Allah agar auratku tidak terbuka. Maka Nabi SAW pun doakan untuknya. Fada'ala. Doa apa? Doa kalau dia sakit nanti, bila datang sawannya, maka jangan sampai auratnya terbuka. Itu saja yang diminta. Beza betul dengan apa? Dengan kebanyakan wanita Muslimat lah. Dalam keadaan tak boleh kita kawat, dia minta aurat dia ditutup. Sekarang diorang sengaja keluar rumah, tak tutup, tak tutup aurat. Jauh beza ni. Macam mana nak dapat apa ni? Nak dapat syurga. Dia buat demikian satu hal wanita tu, tapi setiap wanita tu ada wali je. Ya tidak? Kalau dah berkahwin ada suami. Kadang-kadang suami izinkan ni. Isteri pergi kerja ke, keluar rumah, pergi pasar dan sebagainya, dengan keadaan tidak menutup aurat dengan sempurna atau tidak tutup aurat langsung. Kadang tutup aurat tapi bertabarruj. Suami izinkan. Suami izinkan boleh jadi halal. Allah haramkan suami izinkan. Kan bodoh ni sebenarnya. Baik. Jadi kejahilan seseorang itu. Kemudian kalau tak bersuami lagi, dia ada bapa. Bapak izinkan, dayus. Kalau tak ada bapak, mesti ada abang atau datuk dan sebagainya. Yang ini mesti ada wali. Mereka semua kalau tahu perkara demikian dan biarkan, berdosa. Sama-sama berdosa. Jangan kata, tak tahulah anak aku, tak boleh kawal dan sebagainya. Tak boleh. Sama ada pergi sekolah ke, pergi tempat kerja ke dan sebagainya. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Antara faedah yang kita ambil daripada hadis ini, bahawa kesabaran itu adalah sebab masuk syurga. Jelas, ha? Kemudian mengambil sesuatu yang berat afdal daripada mengambil keringanan bagi seseorang yang mengetahui bahawa dia boleh sabar, dia mempunyai, dia ada kemampuan untuk apa, untuk memikul keberatan itu. Itu jelas daripada hadis ini. Sebab ada orang kata kalau ada benda yang berat, yang susah, ada benda yang ringan, ada keringanan daripada syariat, hendaklah kita sentiasa ambil keringanan. Ini kiaskan kepada masalah solat qasar. Kita ada solat penuh kan 4 rakaat, kemudian ada keringanan 2 rakaat. Semua orang kata apa, ambil 2 rakaat lah, atau yang rajih adalah ambil 2 rakaat sebab keringanan datang daripada Allah SWT. Jadi semua benda macam itu kata dia. Kalau puasa pun sama. Baik. Pembahasan ni panjang lagi lah. Tapi kalau lihat hadis ini, terbalik. Kita ada berat, kita ada ringan. Yang berat apa? Terus bersabar. Penyakitnya berat ni, sawan. Dan satu lagi adalah mengambil keringanan. Bahawa Allah, Rasulullah SAW boleh doakan. Dan mudah-mudahan Allah akan mengkabulkannya. Biasanya doa Rasulullah SAW itu apa? Mustajab. Jadi wanita ini pilih yang mana? Yang berat ke yang ringan? Yang berat. Tapi kita tak boleh kata yang berat tu sentiasa afdal. Macam orang yang tadi, yang ambil ringan tu paling bagus, sentiasa bagus. Jadi sebab itu kata ulama, bagi orang yang mengetahui, dia boleh memikul yang berat dan dia tidak akan lemah dalam apa, beriltizam dengan yang berat itu. Tapi kena tambah lagi lah, dia tengok keadaan. Kalau masalah solat dan sebagainya, kita ada air nak berwuduk subuh-subuh. Satu air sejuk menggigil, satu air dah panas lah, maknanya dah okey. Kita ambil air mana? Yang afdal ambil air mana? Suam. Ambil air suam. Suam nak minum. Nah, sini bunyi sakit. Ambil yang berat ke ambil yang ringan? Yang ringan. Ambil yang ringan, Pak. Jangan ambil yang ringan, Ustaz. Kenapa tak pakai hadisnya yang berat, Ustaz? Ada hadis kan Nabi SAW? Wa isbaghul wudhu'i 'alal makarih wa intizarus salati ila salati fadhalikumur ribat fadhalikumur ribat. Menyempurnakan wudu walaupun kita benci, yakni dalam keadaan susah, suka. Contohnya air sejuk. Kemudian tunggu solat kepada solat yang lagi satu, itu adalah riba, macam jihad. Jadi adakah kita menunjukkan bahawa kita tak apa, air sejuk pun kita pakai. Jadi mana satu kita ambil, air sejuk ke air yang tak sejuk lah. Kalau air suam, kenapa kita pakai? Sebab dia ringan. Dan adakah dia menyalahi hadis tadi? Orang yang ambil wuduk dalam keadaan apa ni? Berat. Dalam keadaan susah. Tidak. Sebab hadis Nabi SAW tu dalam keadaan yang tak ada pilihan. Cuma ada satu air je. Apa? Air sejuk. Tak ada air sejuk. Cold water, hot water tak ada. Air sejuk je ada. Kerana Allah SWT, tak apa. Kita pakai air sejuk. Dan kita bukan ambil sikit-sikit. Kita isbarul wuduk. Kita ambil banyak-banyak. Macam biasa. Tiga kali penuh semuanya kita buat. Full. Saya kata ada, kita ambil sikit-sikit aja kan. Nah, jadi kalau ada pilihan, kita ambil yang ringan, kita tak menyalahi hadis tersebut. Adapun dalam hal ini, kita tidak ada kita katakan yang afdal sentiasa adalah mengambil rukhsah. Di sini terdapat satu perkara lain, yakni diletakkan pilihan tu kepada orang tu sendiri. Beza kan? Nabi SAW beri pilihan kepada orang yang sakit ni. Kau nak sabar ataupun kau nak suruh aku berdoa. Beza dengan bab solat qasar ke, dalam bab puasa ke dan sebagainya. Tak sama. Jadi dalam hal ini kata ulama, kita boleh mengambil yang berat. Jika kita yakin kita boleh tahan Dan kita tak pilih. Kita ada satu perkara lagi. Kita tidak minta musibah ini, penyakit ini datang pada kita. Dah terkena, dah Allah dah takdirkan. Dan terdapat juga daripada hadis ini, tertambah lagi satu dalil. Bolehnya kita tinggalkan perawatan. Sebab kata ulama, minta Rasulullah SAW berdoa ni antara ruqyah jampi, dan jampi termasuk perawatan, berubat. Dan Nabi SAW setuju bahawa wanita ini tidak minta berdoa. Jadi boleh kita tinggalkan berubat. Dan ilajul amrad kullaha bil du'a anfa. Berubat apa juga penyakit, dengan berdoa itu lebih bermanfaat. Bandingkan dengan apa juga ubat-ubat lain. Ubat yang paling baik sekali adalah dengan berdoa. Kalau kita katakan wanita tersebut sawannya adalah sudut sawan fizikal, sawan bukan sawan syaitan, kan? Sebab kalau dia sawan fizikal, sawan yang boleh diubat, tentu dicarikan ubat-ubat. Tapi tetap dekat sini adalah jawapan Rasulullah SAW adalah dengan berdoa. Jadi doa adalah sebaik-baik ubat. Tetapi dalam hal ini terdapat beberapa syarat. Perubatan dengan berdoa ini afdal, dengan ruqyah ini afdal ataupun akan berjaya. Yang pertama adalah jujurnya, benarnya niat pesakit tadi. Pesakit tu niat dia mesti betul. Mesti jujur, mesti yakin bahawa dengan doa ni Allah SWT boleh mengubatkannya. Kalau dia tak yakin, doa boleh ke ubat penyakit macam ni? Setahu saya ini dengan operation, dengan membedah, dengan pindah itu pindah ni, doa-doa ni mana boleh? Kalau dia tak yakin macam mana nak kabul, mana nak dikabulkan? Jadi dia mesti yakin. Yang kedua, balik kepada orang yang mengubatkan ni, hendaklah orang yang mengubatkannya itu kuat dalam mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kuat hatinya dengan ketakwaan. Jadi nak doa pada Allah Subhanahu Wa Taala ni mestilah daripada orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima sesuatu daripada orang yang bertakwa. Tapi yang kita panggil ubatkan kita, masya-Allah, rambut tucang, kuku panjang. Ha. Berdaki lagi. Asap sana, asap sini. Tak ikut sunnah. Itu awak nak suruh dia jampi awak. Tak doa. Macam mana nak? Allah nak terima. Jadi panggil orang yang apa ni? Yang ikut sunnah, yang bertakwa kepada Allah SWT. Zahir dan batin. Zahir lain eh. Batin juga perlu. Jadi dia buat ini bukan kerana dapat duit ke apa ke, tapi dia buat ini kerana nak sembuhkan penyakit. Nak tolong orang. Kemudian at-tawakkul minal mudawi. Jadi bertawakal daripada orang yang mengubat juga adalah perkara yang penting, syarat. Kalau dia mengharapkan kepada dirinya sendiri waktu dia berubat tu, oh aku dah berubat, ubat ini biasalah, 10 orang dah datang penyakit macam ini, aku doa, aku jampi selalu baik. Jadi yang ke-11 mesti jadi juga pada dia. Ni ada tawakal lah. Tak tawakal, bahkan ada sifat apa? Sombong di situ. Bangga-bangga dengan dirinya, riak di situ. Jadi kata ulama, adalah ada tawakal bahawa apa juga yang berlaku, kalau jadi pun daripada Allah SWT, kalau tak jadi pun memang dah ditentukan oleh Allah SWT. Mungkin disebabkan kekurangan dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang dia tak kata diri dia salah. Kenapa tak baik-baik lagi doa? Itulah kau. Tak yakin. Penyakit tu dia kata tak yakin. Tak pernah dia tuduh diri dia sendiri. Ada apa-apa soalan? Soalan sahabat ya. Macam Abdullah bin Sabak tu, dia orang Yahudi. Apakah dia dianggap dia orang munafik? Orang-orang munafik ni semua yang hidup zaman Nabi Sallam. Kau jumpa dan kita tahu iman mereka munafik. Orang munafik, sahabat ke bukan? Secara zahir dia sahabat lah. Tapi di hukum Allah SWT, bahkan hukum mengambil daripada ulama hadis, mereka tahu dia bukan sahabat. Sebab apa? Syarat sahabat, dia beriman ketika Nabi SAW hidup. Yang ni waktu dia jumpa Nabi SAW tu, dia beriman. Kemudian dia mati dalam keadaan iman. Betul-betul kan? Bukan mati senyum aja, mati dalam keadaan beriman. Kalau dia mati dalam keadaan kufur, maknanya dia munafik. Di sana terdapat orang-orang munafik yang diketahui bahawa mereka munafik sebab selepas Nabi SAW wafat, mereka murtad, diperangi oleh para sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ada yang terbunuh. Jadi orang macam gini bukan sahabat, orang munafik. Ada yang lepas itu bertaubat. Kalau bertaubat, dia masih sahabat lagi. Orang yang tak tunjukkan apa ni kekufurannya, kita anggap dia sebagai sahabat. Abdullah bin Sabak dia tak datang, dia tak ada pada zaman Nabi SAW. Datang zaman lain, zaman Ali radhiyallahu anhu. Baik, hadis yang berikutnya. Surat 169. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa admauhu wa huwa yamsahu ad-dama an wajhihi wa yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Abdurrahman ibn Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seakan-akan saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu menceritakan kepada kita salah seorang daripada para nabi ketika dipukul kaumnya sehingga berlumuran darah, dan dia mengusap darah dari mukanya sambil berdoa, ya Allah ampunilah kaumku kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menerangkan tentang seorang nabi. Ini kali ini tentang seorang nabi yang bersabar ditimpa kesusahan. kita dapati bawa apa Imam Nawawi rahimahullah taala bawa macam-macam jenis dalil berkenaan dengan bersabar. Mata, kehilangan mata dalam negeri yang terkena penyakit taun, kemudian orang yang kena sawan, dan sebelum itu tentang orang yang kehilangan orang yang dikasihi, dan spesifik lagi wanita yang kehilangan bayinya yang menangis di kuburan dan lain-lain lagi. Jadi banyak contoh-contoh dalil-dalil berbagai jenis tentang kesabaran. Banyak betul hadis-hadisnya ni antara bab yang panjang dalam kitab Riyadhus Salihin. Insya-Allah kita akan sambung selepas solat insya-Allah.